Jakarta Malang. Kau bilang I love you. Senaja nawa kita bertatoan, titi-titi aku duwe kesopanan. Senaja kamu tegang tenan, titi-titi aku seni menjalanan. Jakarta Malang. Fotone aku pernah ketemu, cahayu ketemu sama dirimu. Borobudur Palabanan kita tuju, barang ketemu kau bilang I love you. Asal jalan mangan nerong tahun pisan.